إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa meminta hidayah kepadanya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk dibacanya surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba dari salatnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala pada salah satu di antara ayat-ayat dalam surat tersebut membimbing hamba-hambanya untuk meminta hidayah kepadanya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan, menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya hidayah. Karena tidak mungkin seorang akan meraih kebahagiaan tanpa adanya perkara tersebut. Dan permintaan hidayah yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah sesuatu upaya untuk mewujudkan sesuatu yang sudah ada, tetapi menunjukkan sekali lagi bagaimana butuhnya untuk seorang hamba akan tambahan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu hidayah ila tariq, hidayah untuk seorang mengetahui jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya untuk hamba tadi menempuhnya, maupun hidayah ala tariq, yakni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi untuk dia berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula yang lebih penting daripada itu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan bagaimana pentingnya seorang hamba untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat, kekokohan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam pada hadis yang diriwayatkan Ali bin Majah dari hadis Al-Idbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazidu 'anha illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih, yang keadaan malamnya bagaikan siangnya. Sangat jelas perkara kebenaran ini, sangat jelas perkara syariat ini, sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keadaan malamnya bagaikan siang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan selanjutnya, la yazigu anha illa halik. Tidaklah seseorang menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan binasa. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifati syariat ini, syariat yang jelas, syariat yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan akibat dari siapa saja yang berupaya untuk mengambil jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, selain syariat Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dengan kebinasaan yang akan dia alami. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khattan وقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau suatu ketika menggaris dengan tangannya satu garis. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa pada jalan riwayat yang lain dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan sifat yang lebih detail, yakni khattan tawilan mustaqiman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan satu garis yang panjang dan lurus, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya, bahwa ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat garis ke arah kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut, yang menyimpang ke kanan dan ke kiri dari garis yang satu tadi. Di mana kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, pada sebagian jalan periwayatan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan sifat yang lebih detail terkait dengan jalan-jalan selain jalan yang satu tadi, yakni dengan menyebutkan summa khatta khututan qasiratan an yaminihi wa an shimalihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang pendek ke arah kanan dan ke arah kiri dari garis yang satu tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa hadhihi subul. Adapun yang ini adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan setelahnya, ala kulli sabilin minha syaitanun yadu ilaihi. Di mana di atas setiap jalan dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut, di atasnya syaitan yang mengajak manusia untuk memasuki jalan-jalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari demikian juga al-Imam Muslim, ketika Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa sa'atuhu anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, dikarenakan aku khawatir kejelekan itu mengenaiku. Maka termasuk di antara yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejelekan yang akan menimpa umat ini sebagai ujian atas umat ini, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau, du'atun ala abwabi jahannam, yakni dai-dai yang menyeru manusia yang mereka berada di atas pintu-pintu jahannam. Faman istajab tajabahu qadafuhu fiha. Di mana siapa saja yang menyambut seruan syaitan-syaitan tersebut, maka niscaya mereka akan menjerumuskan orang yang menyambut seruannya tersebut ke dalam jahannam. Kemudian Hudzaifah bertanya tentang siapa mereka, du'atun ala abwabi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bah mereka kulit-kulitnya sebagaimana kulit-kulit kita, dan mereka berbicara sebagaimana kita kaum muslimin, yakni mereka adalah dari jenis manusia, yakni syaitan dari jenis manusia yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jahannam dengan berpenampilan Islam. Dan yang demikian, ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimani wa rahimatullah, adalah jenis manusia yang banyak sekali yang mereka seakan menyerukan kepada Islam, tetapi yang mereka serukan adalah jalan-jalan menuju jahannam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari seruan mereka, dari ajakan mereka. Kemudian dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya membacakan ayat dari surat Al-An'am, dari ayat yang ke-183, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya. Menunjukkan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti jalan Allah, yakni beragama dengan agama Islam, menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah kewajiban, bukan alternatif, bukan perkara yang dibolehkan manusia untuk memilih Islam atau yang selain Islam. Tidak sebagaimana yang diserukan oleh mereka orang-orang liberalis, tetapi menjadi perkara yang wajib untuk setiap manusia berjalan di atas Islam, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya yang paling mulia, nabi akhir zaman. Kemudian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, menunjukkan kepada kita haramnya, terlarangnya untuk mengikuti selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala, selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu syariat-syariat kekufuran ataupun perkara-perkara yang ditambahkan ke dalam agama ini dari perkara-perkara bid'ah yang itu semua bukan dari Islam sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibatnya dari mengikuti selain jalan Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Akibatnya, jika kalian mengikuti jalan selain jalan Allah, kalian akan terpisah, akan terjauhkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin seorang bersemangat di dalam perkara yang menyelisih syariat, bukan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Syinkiti rahimahullah pada tafsir beliau Adwa'ul Bayan, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kita dengan dijadikannya jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu, merupakan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk kemudahan bagi mereka mengikuti jalannya. Dikarenakan seandainya jalan Allah subhanahu wa ta'ala berbilang, maka niscaya mereka akan kebingungan jalan mana yang seharusnya mereka tempuh. Oleh karena itu, dijadikannya jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Dan wujud syukur kita adalah betul-betul merealisasikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kehidupan kita, sekecil apapun anggapan kita terhadap sunnah tersebut, karena semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya perkara yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu huwal barur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, ma'ashiral muslimin, jama'ah jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa jalannya, jalan yang menyampaikan kepadanya hanyalah satu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mensifatkan kepada kita dengan penggambaran yang demikian jelas, penggambaran yang demikian bagus, bahwasanya jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu panjang, dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu lurus, yang menuntut untuk kita betul-betul bersabar di dalam menempuhnya, yang menuntut untuk kita betul-betul tegar di dalam menempuhnya. Jangan sampai ada keinginan-keinginan untuk mencari jalan-jalan pintas yang seakan lebih cepat menyampaikan kepada tujuan. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala demikian panjang, yang menuntut adanya keikhlasan dan kejujuran iman kita. Karena tidaklah akan ikhlas kecuali mereka orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, dan tidaklah akan sabar kecuali mereka orang-orang yang ikhlas, yang mana yang dia tempuh semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dua perkara ini, yakni keikhlasan dan kejujuran seorang di dalam keimanannya, maka akan sangat mudah tergoda dengan jalan-jalan kesesatan, di mana Mujahid Ibn Jabir rahimahullah ketika menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan subul yang disebutkan pada ayat dalam surat Al-An'am, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Beliau menyebutkan as-subul al-bid'ah wasyubuhat, bahasanya yang dimaksud dengan jalan-jalan kesesatan adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang samar. Sebagaimana diketahui bahwa perkara kebid'ahan ada perkara yang lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Sebagaimana kita ketahui dari kalam salah seorang a'immah di antara para imam dari tabi'in, yaitu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, yang beliau menyatakan bahwa al-bid'ah ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bahasanya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Iblis menyenangi agar manusia maksiat, tapi kebid'ahan lebih disukai oleh iblis untuk manusia terjatuh di dalamnya. Beliau menjelaskan kenapa demikian. Li'anna al-bid'ah la yutabu 'alaiha wal ma'siyah yutabu 'alaiha. Dikarenakan kebid'ahan pelakunya sulit untuk diharapkan bertaubat darinya. Seorang yang terjatuh ke dalam bid'ah, dia menganggap apa yang dia tempuh adalah sebagai jalan kebenaran dan menganggap orang lain menempuh jalan kesesatan. Sebaliknya, seorang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia menyadari dia seorang yang rendah, dia menempuh jalan yang menyelisih jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat mudah untuk dia diharapkan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk kita berislam, nikmat untuk kita mengenal sunnah dan mengikutinya, di mana ini adalah nikmat khusus yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keumuman kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagaimana ahlul jannah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, maka semestinya untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini dengan kita betul-betul bersemangat untuk memegangnya, dan tidak ada jalan upaya untuk kita tegar di dalam memegang sunnah ini kecuali dengan kita mempelajarinya, banyak-banyak menghadiri majalisul ilm, majalisus sunnah yang di sana datang para malaikat, bukan majalisul bid'ah tetapi majalisus sunnah. Hendaklah kita bersemangat di dalam mendatangi majlis ilmu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.